insan yang manakah yang tidak ingin dicintai, walaupun berat dugaannya. Bercinta dicinta sungguh indahnya, kekadang terluka hati, terkadang tercuit rindu oleh rasa cemburu yang lahir dari rasa sayang. Itulah yang terjadi padaku, yang terjebak di lautan cintamu. Walau mulanya coba ku menepis, namun kesepian diri membuka ruang untukmu berkata di hati. Salah diriku karenamu.